jaga acara ini sampai kalau sumabo jangan bikin kacau, kalau bagoyang jangan baku senggol. Orang nikmati acara ini supaya orang boleh party sampai pagi. Unsur lengkap everybody for brand new rumengan remix. Welcome Iqbal Kawata Remix.